أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita melanjutkan dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Syarhi Kitabut Tauhid, di mana pelajaran kita dari kitab ini telah sampai pada firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-60. An-Nisa ayat 160. Dan telah kita bacakan pula surat Al-Baqarah serat ayat ke-11 dan juga surat Al-A'raf ayat 56. Kita lanjutkan barakallahu fikum pada hadis wa al-Abdillahi ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah, namanya Abdullah ibni Umar, putra Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna salah seorang dari kalian hatta yakuna hawah, sehingga hawa nafsunya, keinginan jiwanya, taba'an itu mengikuti lima jitu bihi, mengikuti dengan apa yang aku datangkan dengannya. Yang didatangkan adalah Al-Quran wa Sunnah. Hadis ini qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, hadisun sahih, rawaina fi kitabil hujjah, kami riwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Hujjah, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah, mengompetari ucapan Imam Nawawi, hada wahmun fasanad da'ifihi. Sebagian mengatakan, kata Syekh Albani, ini hadis yang padanya ada kedhaifan, ada kedhaifan. Namun Imam Nawawi mensahihkan hadis ini, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Barakallahu fikum. Hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis Ibni Umar, la yu'minu ahadukum. Poin yang pertama adalah pada kalimat la yu'minu ahadukum. Apa artinya? Ai tidaklah beriman imanan kamilan, iman yang sempurna. Kapan dikatakan iman salah seorang dari kalian sempurna? Illa idza kana la yahwi ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam bil kulliyah. Kecuali apabila orang itu tidak ada keinginan, kecondongan, kecuali tidak ada padanya kecondongan dengan apa yang datang dari Nabi SAW bil kulliyah, secara menyeluruh. Dikatakan iman sempurna kalau di hatinya, barakallahu fikum, tidak ada kecondongan kepada apa yang datang dari Nabi SAW secara sempurna. Ini baru dikatakan iman yang sempurna. Berarti kalau dia belum mengikuti, ada kecondongan mengikuti yang datang dari Nabi, berarti imannya belum sempurna. Kalau dia mengikuti secara seluruhnya, berarti sempurna. Wa innahu yantafi anhul iman bil kulliyah. Li'annahu idza kariha, dikarenakan apabila salah seorang dari kalian itu membenci, benci lawan dari cinta, benci lawan daripada kecintaan. Kalau ada kebencian, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan kepada Nabi, faqad habita amaluhu likufrih, berarti habis amalannya. Kenapa habis amalannya? Karena kufur. Karena dia telah kufur. Kebenciannya itu menjadi sebab kekufuran seorang kepada Allah, sehingga habis amalannya. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 9, dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka-mereka, orang-orang kafir, karihu, membenci dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya, Al-Qur'an was sunnah. Apa akibat membenci dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya? Fa ahbata a'malahum, hapus amalan mereka. Surat Muhammad ayat ke-19. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada kebencian sedikit pun di hati seorang mukmin terhadap apa yang datang dari Al-Qur'an was sunnah. Harus ada rasa cinta, ada kecondongan untuk mengikuti. Bukan condong membenci, apalagi memusuhi. Ini bukan sifat orang mukmin. Ini sifatnya mereka-mereka yang ada di hatinya kekufuran. Maka dikatakan la yu'minu, tidak sempurna iman. Hatta yakuna hawah, sampai hawa nafsunya, keinginannya, taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku datangkan dari Al-Quran was sunnah ini. Sekarang poin yang kedua, Asy-Syaikh Utsaimin menerangkan poin yang kedua. Hatta yakuna hawa taba'an lima jitu bihi. Al-hawa bil-qasr huwa al-main. Kalimat al-hawa ini apabila dibaca al-qasr, hawa ini maknanya al-mail, condong. Kecondongan yang ada di hati seorang namanya hawa. Wabil mad huwa rih. Kalau dibaca dengan hawaun, hawa ini maknanya angin, rih. Namun yang dimaksud al-murad Hawa di sini adalah al-mail. Al-muratu al-awwal. Dikatakan sehingga kecondongan dirinya mengikuti apa yang aku bawa. Karena manusia memiliki dua kecondongan. Kecondongan kepada yang baik atau kecondongan kepada yang jelek. Ini sudah ada potensi. Condong kepada kebaikan, kadang condong kepada kejelekan. Kemana kecondongan hawa nafsu kita? Kalau dia pengikut Nabi, orang yang mengikuti Rasul SAW, maka taba'an lima jiktu bihi. Selalu condong kepada apa yang dibawa oleh Nabinya. Itu orang mukmin. Adapun kalimat hatta lil ghayah mengandung makna sehingga. Walati ja'a bihi nabi, adapun yang datang dari nabi ini ada dua. Wa huwal Qur'an was sunnah. Yang pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah as-sunnah. Yang kata para ulama kaljanahain litta'ir. Kaljanahain litta'ir seperti dua sayap dari seekor burung. Burung tidak akan terbang kecuali dengan dua ekor, dua sayapnya. Seorang muslim tidak akan selamat dalam beragama kecuali berpegang dua perkara ini, Al-Qur'an was sunnah. Barakallahu fikum. Wa idza kana hawahu taba'an lima ja'a bihi nabiyyu, maka apabila seorang kecondongannya, hawanya, kecondongannya taba'an mengikuti lima ja'a bihi nabi, dengan apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, lazima min dalik, pasti melazimkan baginya, yuwafiquhu ayuwafiqahu tasdiqan bil akhbar. Kalau orang itu condong kepada yang datang dari nabinya, yang pertama akan muncul, yang pertama apa itu, an yuwafiqahu tasdiqan bil akhbar, akan mencocokkan hawa nafsunya, membenarkan berita-berita dari nabi. Berita yang dalam Quran dia percaya, berita yang dalam hadis sahih dia percaya, berita apapun kalau itu sahih dari nabinya akan condong menerimanya, membenarkannya. Kalau dalam Al-Quran dikisahkan kisah tanda-tanda kiamat, hadis menerangkan kisahnya Dajjal dan sifat-sifatnya, kita percaya akan muncul Dajjal. Dajjal itu seorang laki-laki. Tapi kadang orang tidak percaya. Saya tidak percaya ada Dajjal. Sekarang Dajjal juga sudah keluar. Katanya Dajjal itu matanya yang melihat cuma yang satu. Ditafsirkan Dajjal itu maksudnya orang yang pemahamannya tidak seperti pemahaman Nabi, yang mementingkan akhirat, yang mementingkan dunia, tidak mementingkan akhirat. Tafsir dari mana ini? Dajjal itu dikhabarkan dalam hadis-hadis yang sahih dan riwayatnya sangat banyak. Bahkan kita disuruh berdoa berlindung dari Dajjal ini. Tapi kadang orang tidak percaya. Kalau tidak percaya, buat apa Nabi mengkhabarkan? Kita harus berlindung diri dari fitnahnya Dajjal. Barakallahu fikum. Yang kedua, kalau orang itu kecondongannya mengikuti apa yang datang dari Nabi, yang kedua, imtisalan lil awamir. Orang itu pasti akan cocok untuk mengikuti perintah-perintahnya Nabi. Cocok dengan hawa nafsunya atau tidak, yang penting mengikuti. Saya tidak masuk akal perkara ini. Tidak masuk akal saya perintah ini. akal kita mau cocok atau tidak cocok, kalau itu perintah Quran dan sunnah, imtithalan li awamirih, akan segera mengikuti. Barakallahu fikum. Yang ketiga, kata Syekh, lazima, melazimkan. Yang ketiga, orang yang dia itu kecondongannya mengikuti apa yang datang dari Nabi, maka ijtinaban akan mencocoki untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Segala sesuatu yang dilarang oleh Nabinya akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena larangan. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian mengada-ada dalam agama. Lalu dia berkata, tapi saya condong mengikuti kebid'ahan. Berarti pada hawa nafsunya lebih condong kepada kebatilan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa illam yastajibu laka, kalau mereka-mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh engkau Muhammad, fa'lam, ketahuilah, ketahuilah, annahum yattabi'una ahwa'ahum, mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Faman adol, waman adol, siapa yang lebih tersesat mimanittaba'a hawah, dibandingkan orang yang mengikuti dan mengikuti keinginan hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 50. Kalau orang itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh nabinya, berarti sedang mengikuti hawa nafsunya. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, pasti tersesat. Karena Allah mengatakan, waman adol, siapa lagi yang lebih tersesat mimanittaba hawa, dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsu ini harus dikalahkan dengan perintah Allah dan Rasul, larangan Allah dan larangan Rasulnya, kita taat. Barakallahu fikum. Wa'lam, lalu Syekh mengatakan, ketahuilah, ana akthar ma yutlaqul hawa ala hawa dhalal la ala hawa al-iman. Ketahuilah, kata Syekh, bahwa kebanyakan apa yang dimutlakkan, disebutkan kalimat al-hawa, itu ala hawa dhalal, diarahkan kepada makna hawa yang sesat, bukan kecondongan mengikuti keimanan. Kalau dikatakan kalimat al-hawa, itu kata Syekh mutlak, kebanyakannya mengandung makna kecondongan kepada kesesatan, bukan mengikuti keimanan. Contoh, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah ayat 23. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, bagaimana pendapatmu Muhammad dengan orang yang menjadikan ittakhadha ilahahu, sesembahannya adalah hawa nafsunya. Jadi orang ini menjadikan sesembahannya yang dia condong kepadanya adalah hawa nafsunya sendiri. Maka orang ini orang yang tersesat, karena menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya sendiri, bukan yang dia sembah Allah. Kalau dia beragama, oh ini cocok dengan hawa nafsu saya amalkan. Oh ini tidak cocok dengan hawa nafsu saya tinggalkan. Inilah orang yang menjadikan ilahahu hawa. Maka kita harus tunduk. Kita harus tunduk dengan setiap yang datang dari Nabi. Cocok atau tidak dengan hawa nafsu kita, permasalahannya adalah itu petunjuk. Maka ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, Alhamdulillah katanya. Alladzi hawana li hawa. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu saya cocok dengan hawa nafsu kamu Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Kullu hawa bolal. Semua keinginan hawa nafsu kita bolal, kesesatan. Sampai betul-betul keinginan kita mengikuti dalil, mengikuti petunjuk. Bukan masalahnya ini cocok dengan saya, dengan kamu. Bukan, ah saya cocok dengan ini. Bukan itu masalahnya. Di atas dalil atau tidak. Jangan sampai kecondongan seorang beragama sekedar mengikuti hawa nafsu. Ini yang membahayakan kita beragama. Karena akan diambil yang cocok, akan dibuang yang tidak cocok. Na'udzubillah. Akan diambil yang menguntungkan dunianya, akan dibuang yang merugikan dunianya. Berarti dia penghamba dunia. Wa qala ta'ala dalam surat Muhammad ayat 14. Wa taba'u ahwa'ahum. Dan mereka-mereka orang kafir mengikuti hawa nafsu mereka. Lihatlah orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang diikuti adalah hawa nafsunya. Dia ingin apa saja diikuti. Tidak dilihat halal atau haram, tidak dilihat petunjuk atau bukan petunjuk. Yang penting saya ingin kebebasan mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan jeleknya hawa nafsu. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma janibni mungkaratal akhlak. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari mungkarat al akhlak, akhlak-akhlak yang mungkar, wal ahwa, dan hawa, kecondongan mengikuti kejelekan-kejelekan, wal adwa, dan penyakit-penyakit. Jadi beliau berdoa dari tiga perkara: mungkaratil akhlak, wal ahwa, wal adwa. Berarti yang namanya hawa mutlak kepada sesuatu yang jelek. Wa ghairiha minal ayati addalati ala dhammi manittaba hawa. Dan selain dari itu yang menunjukkan tercelanya mengikuti kecondongan kepada hawa nafsu. Walakin idza kana al-hawa taba'an lima ja'a bihi nabi. Namun kalau kecondongan seorang, kecondongan dirinya mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana mahmuda, itu yang terpuji. Ini yang terpuji. Wa huwa min kamalil iman, bahkan ini termasuk kesempurnaan iman. Barakallahu fikum. Orang yang imannya sempurna, segala yang datang dari nabinya dia percaya. Dia akan ikuti, dia akan bersungguh-sungguh mempelajari dan mengikutinya. Itu orang mukmin. Sebagaimana para sahabat, mereka berbondong-bondong menuju Madinah, belajar masuk Islam, lalu belajar memahami Islam dan berusaha mengikutinya. Barakallahu fikum. Wa qad sabaqa bayanu, dan telah lewat penjelasan, ana man taqada, barang siapa yang punya keyakinan, anna hukma ghairillahi musawin li hukmillah, siapa yang berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu sama sejajar dengan hukum Allah, punya keyakinan, au ahsan, atau dia berkeyakinan bahwa hukum selain Allah lebih bagus, au annahu yajuz, atau yang ketiga, atau siapa yang berkeyakinan bolehnya, berbolehnya atahakum ila ghairillah, berhukum dengan selain keputusan Allah. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini dengan tiga poin tadi, menganggap hukum Allah sama saja dengan hukum adat kami, bahkan adat kami lebih baik daripada Al-Quran, atau dia mengatakan boleh-boleh saja berhukum dengan hukum yang selain datang dari Allah, dapat. Maka orang seperti ini fahuwa kafir, kata ulama. Wa amma malam yakun hawahu taba'an lima jabi nabi, adapun orang yang hawa nafsunya tidak mengikuti dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana karihan lah fahuwa kafir. Kalau dia merasa benci, ada kebencian dengan sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi, ini sama dengan yang pertama. Wa illam yakun kariha, namun kalau tidak ada unsur kebencian, tidak ada rasa benci sedikit pun. Walakin athara mahabbatad dunya ala dzalik, tapi dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada mengikuti Nabi. Dia lebih memilih dunia dari mengikuti Nabi, tapi dia senang, tidak ada rasa benci sebenarnya. Barakallahu fik, falaysa bikafir. Orang yang seperti ini belum sampai pada tingkatan kafir. Walakin yakun naqisul iman, tetapi orang ini naqisul iman, imannya ada kekurangan. Dan inilah ya rahimakumullah yang menjadi sebab iman itu belum sempurna, sampai betul-betul hati kita ini mengikuti, tidak ada rasa benci. Nah, kalau sudah benci, ini sifatnya orang kafir, tidak boleh. Kalau kita belum mampu mengamalkan, mengikutinya, jangan sekali-kali membenci. Walaupun itu kita tidak mampu melakukannya. Saudara kita ingin melaksanakan salah satu hal yang dibolehkan oleh Islam. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Nikahi wanita-wanita yang kalian cinta kepadanya, 2, 3, 4. Kalau tidak mampu, khawatir tidak bisa adil, 1. Kalau ada saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin melaksanakan ibadah ini, dalam Quran boleh. Masna wa sulasa wa ruba', 2, 3, 4. Kalau tidak mampu, 1. Mampu adil maksudnya. Maka jangan sampai seorang wanita membenci Al-Quran. Sampai ketika ada orang yang melaksanakan ibadah ini dibenci. Kenapa dibenci? Karena benci dengan ajaran Quran. Tidak boleh. Kalau kita belum mampu, jangan membencinya. Karena kita masih berat, belum bisa melakukannya, jangan membencinya. Sesuatu yang datang dari Islam ini. Barakallahu fikum. Waqala, setelah selesai membawakan penjelasan, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi tentang riwayat ini. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Yahya ibni Syaraf An-Nawawi. Beliau Imam Nawawi wafat dalam kondisi syab, masih pemuda. Pemuda yang belum menikah, usia 40 tahun. Dan memiliki kitab-kitab yang banyak. Kitab-kitab yang sangat banyak. Tasanif. Beliau wafat usia 40 tahun dan belum menikah. Berkata Imam Nawawi, hadisun sahih. Hadis ini sahih, dan kata Syekh, sahahahun Nawawi wa ghairuhu, disahihkan oleh beliau dan yang lainnya. Dan yang lainnya wa dha'afahu, namun melemahkan sebagian ulama yang lain. Jama'atun min ahlil ilm, minhum Ibnu Rajab Al-Hambali meriwayatkan dan dianggap riwayat ini ada kedhaifan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Walakin maknahu sahih. Namun makna hadis ini sahih. Wa qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Asy-Sya'bi Amir bin Surahil Al-Kufi. Beliau Asy-Sya'bi di dalam tafsirnya, Asy-Sya'bi adalah seorang alim fi ahli zamanihi, orang alim pada zamannya, hafidhan, seorang yang hafid, beliau sangat kuat hafalannya, dan beliau banyak belajar dari kalangan para sahabat tabi'in yang banyak mengambil ilmu dari para sahabat. Dan beliau berkata, saking kuatnya hafalan, maka tabtu sauda ala bayda. Saking kuatnya hafalan beliau, maka tabtu, saya tidak pernah menulis as-sauda fil bayda. Tidak pernah saya menulis dengan di atas kertas yang putih dengan tinta yang hitam. Ya, apa yang didengar dia hafal. Apa yang didengar dia hafal. Jadi tidak perlu pulpen dan kertas. Itu Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Karena memang ilmu ini perlu diikat. Dan kata para ulama, diikatnya ilmu dengan tulisan. Tapi Imam Asy-Sya'bi mengatakan, Makatabtu. Makatabtu sauda fi bayda. Saya tidak pernah menulis. Karena memang dia hafid, kuat hafalannya, mendengar sekali hafal. Sehingga nanti pulang masih kuat hafalannya. Itu Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah fi tafsiril ayat, qala kana baina rajulin minal munafikina wa rajulin minal yahud khusumatun. Adalah antara seorang munafikin dan seorang Yahudi terjadi khusumah, pertengkaran. Orang munafik bertengkar dengan orang Yahudi. Faqalal Yahudu, berkata Yahudiyu, orang Yahudi, natahakam ila Muhammadin. Kita berhukum, maksudnya meminta keputusan hukum, ila Muhammadin, kepada Muhammad, bukan kepada Nabiullah, bukan kepada Rasulullah, karena dia memang Yahudi. Jika dia mengatakan ila Muhammadin, arafa annahu la yakhudhu riswah. Kenapa Yahudi mengajak orang munafik datang menemui Nabi minta keputusan hukum? Apa alasannya? Ini Yahudi. Arafa, dia tahu annahu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhudhu riswah, tidak mau menerima suap. Karena kadang hakim supaya memberi keputusan menguntungkan seseorang dikasih suap. Tolong bila saya. Dikasih amplop di bawah meja. Sehingga yang keputusannya seharusnya C jadi A. Yang seharusnya keputusannya adalah B berubah menjadi C dengan sebab riswah. Menguntungkan orang lain, merugikan orang lain. Orang Yahudi tahu Muhammad tidak mau menerima suap, riswah. Wa qala al-munafiq, namun orang munafik mengatakan natahakam ilal yahud. Kita mengambil hukum atau berhukum kepada orang Yahudi saja. Kenapa? Li'ilmihi annahum yakhuduna riswah. Karena dia tahu Yahudi ini orang yang mau menerima suap. fattafaqa, keduanya bersepakat. Ayatiya kahinan fi Juhainah, untuk mendatangi seorang dukun kahin dari kabilah Juhainah. Fayatahakama, maka keduanya meminta hukum kepada dukun ini. Fanazalat, maka turun ayat, alam tara ilal ladina yaz'umun, surat An-Nisa ayat 60. Barakallahu fikum. Ini diantara penjelasan Imam Asy-Sya'bi. Waqil, sebagian mengatakan nazalat fi rujulain ikhtasama, turun ayat An-Nisa ayat 60 berkenaan dua orang yang bertengkar. Faqala haduhuma, salah satu berkata, natarafa ila nabi, kita mengambil, kita melaporkan perkara ini kepada nabi. Waqala al-akhar ila Ka'ab ibn Ashraf, kita minta keputusan Ka'ab bin Ashraf, orang Yahudi. Sumatarafa ila Umar, lalu keduanya melaporkan kepada Umar bin Khattab. Fadakarolahu, maka diceritakan kepada Umar oleh salah satu dari keduanya al-qissah. Faqala lilladzi lam yardha, maka Umar berkata kepada orang yang tidak ridha bi Rasulillah, akadzalik, demikian kamu tidak ridha dengan keputusan Rasul? Naam, iya. Fadarabahu bisayf, faqatalah, dipukul dengan pedangnya dan oleh Umar dibunuhnya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah dari penjelasan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.